Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian dan anak-anakku para penuntut ilmu agama, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita semuanya taufik, anugerah dan hidayahnya dengan apa yang kita amalkan, apa yang kita berkegiatan di atasnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini, pertemuan yang diridhoi olehnya, dan selalu kita dibimbing untuk ketika kita mendapatkan ilmu untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Di hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, yang merupakan saripati atau ringkasan kitab Syu'abil Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang baik ini telah kita kaji dalam bulan Ramadan sebelumnya, namun karena pertemuan yang tentunya terbatas sehingga kita tidak bisa menyelesaikan kitab di dalam membaca dan mengkajinya. Mudah-mudahan tentunya di hari-hari berikutnya kita mengkaji dan kita membaca walaupun di luar Ramadan. Termasuk di hari ini kita melanjutkan kitab tersebut. Dan maksud dan tujuan ketika kita membaca kitab ini agar kita terbimbing dengan amalan-amalan iman, karena kitab berisikan amalan iman atau cabang-cabang iman yang tentunya ketika membicarakan amalan iman atau cabang-cabang keimanan, kita semua tertuntut kalau kita mendaku beriman untuk mengamalkan amalan iman tersebut. Terlebih lagi dari apa yang kita yakini bersama dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat, sehingga sepantasnya dan layak bagi kita untuk mengetahui apa saja yang menambah keimanan dari amalan ta'ah, yang itu dikatakan amalan iman. Karenanya dari amalan ta'ah itu atau amalan iman inilah yang semestinya untuk kita ketahui, kita pelajari, karena amal tidak mungkin akan terrealisasi kecuali dengan ilmu. Kita hendak beramal, kita tidak memiliki ilmu, maka tidak akan mungkin terrealisasi yang namanya amalan kecuali dengan ilmu sebelumnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Dan ini merupakan prinsip yang agung, bahwa ilmu itu dikedepankan sebelum seorang berkata dan beramal. Demikianlah iman dengan amalan-amalannya. Kita mau menambah iman, kita mau menyempurnakan iman dengan amalan-amalannya, maka perlu kita ketahui apa itu amalannya, apa itu yang menambah dari amalan iman, sehingga Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala mencoba untuk merangkum, mencakup semua apa yang berkaitan dengan amalan iman dalam kitab yang besar, kitab Syu'abul Iman yang beliau tulis. Namun kitab sangat besar, yaitu berjilid-jilid tebal. Tentunya kalau seorang ingin membacanya, mengkajinya untuk mengambil keterangan-keterangan yang dibutuhkannya dengan segera, tentunya tidak mencukupi waktu baginya. Terlebih lagi mungkin dia disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Karena itu para ulama dari kitab-kitab yang besar, di antara thariqah mereka, di antara metode mereka untuk menyampaikan ilmu kepada manusia, mereka melakukan tahdzib atau mereka melakukan ikhtisar, yaitu dengan menyusun kembali dan melakukan ringkasan, kemudian melakukan penyaringan dengan maksud dan tujuan yang baik agar seorang bisa mengambil dengan segera keterangan yang ada, secara ringkas, sehingga kalau tentunya itu yang ringkas tidak terasa cukup di sisinya, diambil yang besarnya, diambil tulisan yang lebih besar dari karya mereka atau asal kitab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu kitab yang besar ini diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwaini, Mukhtasar Syu'abil Iman, dari kitab Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dengan maksud dan tujuan sebagaimana sudah dikemukakan tadi, tujuannya untuk meringkas, menyampaikan dengan segera dan cepat ilmu secara ringkas, yang mudah-mudahan itu membantu seseorang dalam mengerti apa saja amalan iman dan apa saja amalan-amalan yang bisa menyempurnakan dan menambah keimanannya dari cabang-cabang iman. Mudah-mudahan bagi yang membaca, bagi yang mengkaji, mendapatkan manfaat yang banyak, mendapatkan ilmu yang nafi', dan tentunya dengannya diamalkan. Walhamdulillah kitab telah kita kaji beberapa abwab atau beberapa masalah yang disebutkan oleh beliau dari cabang-cabang keimanan, dan kita masuk kepada cabang yang as-sadis wal isyruna min syu'abil iman, cabang yang ke-26 dari cabang keimanan. As-sadisu wal isyruna min syu'abil iman, cabang yang ke-26 dari cabang keimanan. Tentunya ini bukan pembakuan bahwa inilah cabang ke-26, tapi dengan pengumpulan cabang-cabang tersebut, maka mungkin bisa dikatakan ini adalah cabang yang ke-26 dari cabang-cabang yang lain. Qala rahimahullah al-jihadu. Jihad. Disebutkannya kalimat jihad tentunya di sini suatu yang tidak asing dan suatu yang tidak dikatakan bukan dari perkara yang ma'ruf, karena jihad itu sendiri dengan maknanya yang sebenarnya dan dengan makna yang umum sering kita dengarkan, atau suatu yang ma'ruf, suatu yang beredar penyebutannya di telinga-telinga kita, dan jihad di dalam nusus tentunya pada asalnya yaitu tentang diangkatnya senjata untuk memerangi orang-orang kafir di medan jihad, sehingga inilah yang pertama kali mutabadir, pertama kali terasa di benak kita dan di pikiran kita bahwa jihad yaitu kaum muslimin berperang di medan jihad, di jalan Allah memerangi orang kafir dengan mengangkat senjata mereka dalam rangka membela agama mereka dan meninggikan kalimatullah. Walaupun di sana ada jihad dengan makna yang lain, bukan semata-mata mengangkat senjata, tapi bahkan menunjukkan kesungguhan seseorang di dalam menegakkan agama Allah, seperti disebutkan al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, seorang mujahid adalah seorang yang mengerahkan kesungguhannya di dalam menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bukan hanya perang yang bentuk mengangkat senjata, tetapi seorang yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh menegakkan ketaatan, dia juga dapat dikatakan sebagai mujahid dengan makna ibadah yang dia tegakkan dalam sholat, dalam puasa, dalam amalan-amalan yang lain. Demikian menuntut ilmu, atau tadi sudah disebutkan amalan-amalan yang lain. Namun di sini diinginkan dengannya jihad, yaitu sebagaimana yang asalnya tadi mengangkat senjata, berperang, memerangi orang-orang kafir di medan jihad, ataupun berperang, memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan dengan makna ini, inilah ada, dengan makna ini merupakan amalan yang paling tinggi dalam Islam. Dharwatu sanamil Islam, yaitu jihad. Bahkan sebagai pembuktian keimanan seorang, dia berjihad di jalan Allah. Dia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula para sahabat semuanya dikatakan mujahidin, karena mereka berperang di jalan Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun sebelum kita mengambil keterangan yang lebih jauh, bahwa diinginkan dengan keterangan tentang jihad di sini, apa yang itu di atas syariat, apa yang itu di atas syariat, apa yang dibimbing oleh syariat, yaitu jihad, di antara syaratnya tegak dengan dipimpin oleh penguasa kaum muslimin, penguasa pemerintah kaum muslimin. Dan jihad bisa saja itu jihad hujum, yaitu jihad menyerang musuh seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka melakukan futuhat, pembukaan kota-kota untuk mengajak manusia kepada agama Allah, ataupun jihad difa', jihad pembelaan ketika kaum muslimin diserang, mereka melawan, membela diri mereka, inilah yang disebutkan dengan jihad difa'. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga tidak ada jihad kalau tidak dipimpin oleh penguasa dan pemerintah dengan makna jihad yang benar. Kalau sampai ada yang meneriakkan jihad, lantas tidak bersama dengan penguasa, tidak dipimpin oleh penguasa atau pemerintah kaum muslimin, maka itu bukanlah jihad. Itu bukanlah jihad. Karena jihad bersama penguasa kaum muslimin. Sehingga di sini kita ingin mengambil hukum, atau kita ingin mengambil sedikit keterangan hukum, dan ingin mengambil keterangan yang berkaitan dengan bahwasannya jihad itu adalah amalan iman. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala liqaulihi ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadihi dalam suratul Hajj ayat yang ke-78, wajahidu, dan perangilah mereka, yaitu orang-orang kafir, di jalan Allah, fillah, dikarenakan karena Allah, dengan haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Sebagaimana tadi sudah dikatakan, perangilah mereka, bukan berarti semua kita lantas mengangkat senjata, kita lakukan jihad masing-masing memerangi orang kafir yang kita katakan, yang kita lihat itu adalah orang kafir. Kita jalan masing-masing sesuai dengan apa yang diinginkan masing-masing, tidak demikian. Tetapi jahidu fillah, berjihadlah di jalan Allah, kalau memang sudah ada panggilan tersebut, yang tentunya panggilan itu dipimpin dan dibawa bendera, komando, pemerintah dan penguasa kaum muslimin. Baik itu tentunya jihad yang tadi katakan jihad hujum ataupun jihad difa'. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan sebenar-benarnya jihad, yaitu jihad yang terbimbing, jihad yang dibimbing oleh syariat, dibimbing oleh agama penegakannya, bukan jihad sebagaimana yang kita dengarkan juga di hari ini, banyak yang mengatakan jihad, jihad, tetapi bukan jihad yang benar. Jihad yang keluar dari rel, keluar dari arahan syariat. Kalaupun mereka menamakan jihad, kalaupun mereka menamakan jihad. Karena betapa banyaknya ahlul ahwa di hari ini, orang-orang yang dikuasai hawa nafsunya atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dari ahlul ahwa wa ahlul bidah, karena ada kepentingan, karena ada maslahat yang dia inginkan, dia katakan jihad. Bukan karena agama Allah, bukan karena syariat, bukan karena menegakkan agama Allah. Bukan karena Allah dan bukan karena menegakkan agama Allah, tapi karena ada sesuatu yang lain. Terlebih lagi kebanyakan kelompok-kelompok atau jamaah ahlul ahwa wa ahlul bidah ditunggangi, bahkan mereka dibuat oleh orang-orang kafir dalam rangka membuat sum'ah, membuat jeleknya nama Islam dan kaum muslimin. Sehingga tercoreng dan tercemar nama kaum muslimin dengan mereka. Walaupun mereka meneriakkan jihad. Karena jihad bukan sesuai dengan apa yang diinginkan dengan jihad yang benar, tetapi jihad yang batil, jihad yang menyimpang, jihad yang keluar dari bimbingan. Bagaimana tidak mereka dibuat oleh orang kafir itu sendiri, maka bagaimana mungkin orang kafir memerangi diri mereka sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kalian ingin berjihad, tegakkanlah dengan sebenar-benarnya, dengan apa yang dibimbing oleh syariat, barulah dikatakan telah menegakkan jihad. Berkata ulama kita diantaranya Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, seperti juga Al-Imam Syekhuna Al-Allamatu Al-Muhaddis Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa rahimahullah jami'an, mereka mengatakan dengan makna jihad yang diinginkan dengan jihad syar'i pada hari ini belum didapatkan. Sehingga karena belum didapatkan pada waktu itu, mereka mengatakan demikian, membawa manusia kepada berjihad, keinginan untuk berjihad, siapa yang dan apakah sesuai siapa yang ingin diperangi, apakah sesuai dengan apa yang dibimbing oleh syariat? Maka kata mereka sebagaimana maknanya, sebetulnya bahkan yang paling besar dilakukan dari jihad sekarang ini adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama. Tentunya berbeda lagi kalau mereka mendapatkan di zaman ini, sebagaimana pemerintah Saudi Arabia mereka menghadapi orang-orang Khawarij, menghadapi orang-orang yang ingin membumi hanguskan agama Allah dengan syiar-syiarnya, dan demikian kaum muslimin di negeri tersebut, sehingga di perbatasan-perbatasan negeri Saudi yang berbatasan dengan negeri-negeri yang terjadi konflik, atau negeri-negeri yang di situ banyak para pemberontak, mereka menegakkan jihad yang dipimpin oleh pemerintah Saudi Al-Arabia di negeri tersebut, jihad difa, jihad pembelaan diri. Karena itu tentara-tentara mereka disebut sebagai mujahidin. Di perbatasan negeri-negeri Saudi yang berhadapan dengan para pemberontak, berhadapan dengan orang-orang yang menginginkan kejelekan terhadap Islam dan kaum muslimin, maka tentara-tentara Saudi dikobarkan, dipimpin oleh penguasanya untuk menghadapi mereka, dan benar terjadi pengangkatan senjata, pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin di perbatasan tersebut, dan tidak sedikit yang telah gugur, wafat, mudah-mudahan sebagai syuhada. Demikian pula kemarin kita dengarkan di negeri kaum muslimin dengan jihad difa yang dipimpin oleh pemerintah mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini sebagai bentuk contoh. Artinya, mengatakan jihad tidak semudah itu. Perlu dibimbing, dan seorang diberikan petunjuk oleh agama ini bahwa itu adalah jihad. Tetapi apabila benar-benar itu jihad, maka disinilah babnya jahidu fillahi haqqa jihadihi. Perangilah mereka di jalan Allah atau karena Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala wa qawlihi ta'ala yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im, dalam suratul Maidah ayat yang ke-54. Mereka berperang, berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak peduli dan tidak perlu khawatir dengan celaan orang-orang yang mencela. Jihad adalah salah satu syariat agama Allah. Kalau itu benar-benar ada dan ditegakkan oleh kaum muslimin, maka mereka telah mengamalkan apa yang besar dari amalan Islam, dzarwatu sanamil Islam. Namun karena suatu amalan apabila itu besar, utama, tentunya banyak lisan hasud, banyak lisan yang dengki, yang tidak suka. Jangankan jihad, amalan Islam secara umum, ketika seorang menegakkannya, mengamalkannya dengan baik dan benar, maka dia siap menghadapi lisan orang-orang yang dengki karena dia telah melakukan amalan tersebut. Terlebih lagi jihad yang itu menegakkan agama Allah. Kita tadi telah mencontohkan salah satu contohnya pemerintah Saudi Arabia dalam menghadapi para pemberontak, menghadapi orang-orang yang ingin merongrong kedaulatan negaranya, ingin Naam melukai kaum muslimin yang ada di negerinya, maka tidak sedikit lisan hasud, lisan yang dengki kepada mereka. Lisan yang dengki kepada mereka. Demikian orang kafir tentunya lisan yang sangat memusuhi kepada mereka. Mereka meneriakan hak-hak manusia, hukukul insan atau hak asasi manusia, dalam keadaan mereka tidak melihat adanya hak asasi untuk kaum muslimin. Mereka hanya melihat hak asasi untuk siapa yang mereka inginkan hak asasi tersebut. Adapun dengan kaum muslimin, mereka tidak melihatnya. Sehingga berapa banyak kaum muslimin yang ternodai, yang teraniaya, terzalimi, tidak dipandang sedikitpun hak-hak mereka. Berbeda dengan orang kafir, berbeda dengan membawa kepentingan orang kafir, berbeda dengan membawa maksud dan tujuan orang kafir, maka akan dikatakan dengan hak-hak manusia. Maka ketika kalian berperang di jalan Allah, jangan perlu khawatir dan tidak boleh mempedulikan lisan-lisan tersebut, celaan orang-orang yang mencela, cacian orang-orang yang mencaci, karena niscaya itu pasti sebagai sunnatullah itu ada. Tadi sudah dikatakan, jangankan jihad, yang itu sebesar-besar amalan Islam, amalan yang lain saja orang tidak lepas daripada orang-orang yang mencaci dan mencela. Tidak lepas. Seorang ketika melakukan ibadah dengan baik dan benar, ada yang hasad, ada yang dengki kepadanya. Bagaimana dengan amalan jihad yang demikian agung, yang siapa yang meninggal di atas amalan tersebut, dia dikatakan sebagai syuhada. Sehingga kalau benar adanya jihad tersebut, maka jalanilah, amalkanlah, jangan pedulikan dan tidak perlu khawatir dengan lisannya orang-orang yang mencela. Laumatalaim wala yakhafuna laumatalaim. Nanti dikatakan Islam itu kalau memang benar-benar ada jihad dan Islam menegakkan amalan ini dalam rangka membela agamanya, membela kaum muslimin, nanti dikatakan Islam itu adalah agama yang haus darah, Islam itu agama yang tidak menghormati hak-hak asasi manusia dan seterusnya. Demikianlah. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yakhafuna laumata laim. Islam bukan agama seperti apa yang Anda tuduhkan, tetapi Islam adalah agama yang rahmah. Nabinya saja adalah nabi rahmah. Agamanya agama yang rahmah. Jangankan kepada manusia, kepada hewan, kepada serangga, Islam ini sangat rahmah. Maka bagaimana dengan manusia? Tentunya lebih sangat rahmah lagi. Tapi memang maksud Anda adalah ingin mencaci Islam dengan amalannya dan dengan apa yang mereka tegakkan, dengan kondisi yang harus mereka tegakkan dalam membela diri mereka, membela agama mereka, membela umat mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Jadi tidak perlu dan tidak boleh kita melihat celaan, mengambil hati celaan orang-orang yang mencela ketika kita telah menegakkan amalan atau agama Allah, sampai itu pun jihad fi sabilillah, kalau itu adalah jihad yang benar. Qala rahimahullah, Wa qawlihi ta'ala wa qatilul ladhina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Dan perangilah mereka orang-orang kafir dari orang-orang yang terdekat terlebih dahulu, dari orang-orang yang sangat dengki dan sangat memusuhi kalian di dekat kalian terlebih dahulu. Tentunya ayat ini pertama terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mereka mendapati orang-orang kafir musyrikin demikian sangat memusuhi, demikian orang-orang munafikin dan demikian orang-orang ahlul kitab yang ada di dekat-dekat mereka pada waktu itu. Mereka bersatu, mereka bersekongkol, bersekutu, mereka bahu-membahu di dalam memerangi Islam dan kaum muslimin, dalam memfitnah Rasul, dalam menjatuhkan kehormatan Islam dan kaum muslimin. Mereka berperang dengan sebenar-benarnya memerangi Islam, memerangi kaum muslimin. Maka kalian wahai Nabi Allah dan kaum mukminin yang bersama kalian, perangi mereka dulu. Jangan yang jauh, ini dulu yang di depanmu. Dan ini perintah dari Allah kepada nabinya dan rasulnya dan kepada kaum mukminin yang bersamanya. Tentunya sebagaimana nanti akan kita dapatkan, kaum muslimin dilarang untuk mencari musuh. Dibenci bahkan mereka mencari musuh. Karena itu tidak boleh kita mencari musuh. Tetapi ketika musuh itu datang di depan kita dan ingin memerangi kita, ingin memberangus kita, ya tentunya kita punya kewajiban untuk membela diri kita. Punya kewajiban untuk melawan. Dan demikianlah orang-orang kafir musyrikin, demikianlah munafikin, dan demikianlah ahlul kitab. Mereka bersatu bersama di dalam memerangi Islam dan kaum muslimin. Orang-orang musyrikin Arab secara umum pada waktu itu, kemudian munafikin yang berada di Madinah, kemudian orang-orang ahlul kitab dari Yahudi yang berada juga di Madinah, mereka dari orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin dan ingin memberangus, membinasakan Islam dan kaum muslimin. Mereka sudah bersepakat, mereka sudah bersekutu, dan mereka sudah menyiapkan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin yang dibawa pimpinannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibawa pimpinan Islam dan kaum muslimin ini adalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan beliau untuk memerangi mereka. Qatilul ladhina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Dalam surah At-Taubah ayat 123. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qawlihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qitar. Dalam suratul Anfal ayat yang ke-65. Wahai orang-orang yang beriman, kobarkanlah semangat kaum mukminin untuk berjihad. Untuk berjihad. Harridil mu'minina 'alal qital. Sebagaimana tadi juga sudah kita katakan dan kita ulangi kembali bahwa jihad yang benar. Kobarkan jihad dengan makna jihad yang benar, jihad yang sesuai dengan syariat, jihad yang terbimbing, bukan jihad dengan apa yang kita dengarkan di hari ini. Banyak orang meneriakkan jihad bukan jihad yang benar, tapi jihad karena ada tujuan, ada maslahat untuk dia, ada kepentingan untuk dia, atau bahkan, dan ini yang paling nampak, ingin menodai, ingin menjatuhkan nama, harkat dan martabat Islam dan kaum muslimin. Sehingga tercoreng nama Islam dengan mereka, tercoreng nama kaum muslimin dengan mereka. Bukan jihad yang seperti ini. Tetapi jihad yang syar'i apabila telah ada, maka kaum muslimin ini dikobarkan, dihasung, disemangatkan untuk berjihad. Dan ini yang kita juga maksud tadi, kita dilarang mencari musuh. Tetapi kalau musuh itu ada di depan kita dan ingin memberangus kita, sehingga kemudian dikobarkanlah jihad oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasanya, maka kita di saat itu membela dan mengangkat senjata untuk memerangi mereka, orang-orang kafir ataupun musuh-musuh Allah yang menginginkan menghancurkan dan memberangus Islam dan kaum muslimin. Sehingga yang ada berhadapan dengan mereka dengan perang laga, yang ada dengan mereka berhadapan dengan senjata. Wallahu a'lam bissawab. Dari ayat-ayat tadi menunjukkan kepada kita bahwa amalan jihad itu adalah amalan yang dibimbing oleh syariat. Amalan jihad itu adalah amalan iman. Amalan yang kaum mukminin dipanggil untuk menegakkannya. Ya ayyuhalladzina amanu jahidul kuffar, dan seterusnya dari ayat amalan iman yang akan menambah keimanan seseorang, bahkan dengan jihad yang dia tegakkan apabila itu sebenar-benar jihad, menjadikan atau dia direkomendasi dengan amalan ini benar keimanannya. Benar keimanannya. Berbeda dengan amalan yang lain. Adapun jihad demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu apabila ada amalan ini sebagai predisesian iman dan benarnya iman kita, kita menyambutnya. Dan kita mengerahkan seluruh kemampuan kita, karena diperintahkan kita menegakkan jihad dengan jiwa, raga kita, harta kita, dan apa yang kita miliki. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala wa li hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihaini, dan dari hadis Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ayyul a'mal afdal, amalan apa yang utama? Qala al-imanu billahi wa rasulih. Yang utama itu adalah pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ini merupakan miftah, pembuka dari amalan yang lain. Ini merupakan kunci daripada amalan yang lain. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya amalan yang lain tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Bagaimana kok beramal di, tidak dibangun di atas keimanan kepada Allah? Bagaimana kok beramal, amal tersebut tidak sesuai dengan sunnah nabinya? Tidak akan diterima. Maka yang paling pertama, yang afdal, dia beriman dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Fakila thumma madha. Kemudian ditanyakan, kemudian amalan apa ya Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian beliau mengatakan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Inilah yang disebutkan jihad itu dharwatu sanamil Islam. Amalan tertinggi. Amalan tertinggi di dalam Islam. Tetapi jihad dengan makna apa? Jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i, bukan jihad yang ngawur atau jihad yang na'am membabi buta atau jihad-jihad yang tidak berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi telah disinggung, jihadnya orang-orang yang meneriakkan jihad dengan hizbiyah, dengan kelompoknya yang menyimpang, dengan keyakinannya yang sesat, keyakinan khawarij, mu'tazilah, bukan demikian. Itu bukan jihad. Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dan jihad selalu diikat dengan fi sabilillah, di jalan Allah, karena yang diinginkan dengan jihad bukan di jalan syaitan. Diinginkan dengan jihad bukan membawa panji-panji selain agama Allah, selain karena Allah. Tetapi di jalan Allah, jihad itu adalah lillah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qila thumma madha, kemudian setelah jihad ini apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Tentunya pembahasan haji telah kita lewati sebelum bab ini, yang juga menunjukkan haji adalah amalan utama. Jadi kalau dikatakan beberapa amalan utama dalam Islam, naam, maka diantaranya haji. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dan hadis ini tentunya memberikan bimbingan dan menambah keterangan yang ada, bahwa jihad adalah amalan iman, bahkan dia adalah afdhalul a'mal. Dia itu adalah afdhalul a'mal, tentunya jihad yang syar'i, jihad yang berjalan di atas syariat atau dibimbing di atas syariat, dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga jihad dengan makna mengangkat senjata, bukan jihad dengan makna umum. Karena kalau jihad dengan makna umum bukan di sini na'am babnya, bukan di sini babnya. Tapi jihad yang diinginkan dengannya mengangkat senjata, memerangi orang-orang kafir dalam langkah menegakkan agama Allah, membela agama Allah, memuliakan dan meninggikan kalimatullah. Qala rahimahullah, wa hadis Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma fi sahih al-Bukhari, fi sahih al-Bukhari. Dan dari hadis Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma dalam sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, la tatamannau liqa' al-adu. Jangan kalian berangan-angan berharap bertemu musuh. Karena itu tadi dikatakan dilarang kita mencari musuh. Kita dilarang untuk mencari musuh. Jangan mencari musuh. Karena itu bukan sifat yang benar. Tetapi kalau kita mendapatkan musuh yang ingin membinasakan kita, yang ingin mencelakakan kita, maka kita membela diri kita. Tetapi kita dilarang untuk mencari musuh. Islam tidak mencari musuh. Tetapi siapa yang ingin memusuhi Islam, maka dia akan mendapatkan Islam dan kaum muslimin siap menghadapinya. Islam atau kaum muslimin tidak mencari musuh. La tatamannau lika'al adu. Demikian ketika seorang berperang berjihad di jalan Allah, tentunya seorang berperang berjihad di jalan Allah tidak tiba-tiba lantas berhadapan dengan musuh. Tidak tiba-tiba dia langsung berhadapan dengan musuh, tetapi mungkin dia dalam perjalanan berhari-hari, berjalan kaki, dia mengangkat senjata, memikul senjata, membawa perbekalannya, membawa kendaraan perangnya misalnya. Dia tidak mendapati musuh, maka jangan dia berharap mendapatkan musuh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan dia mengatakan, mana musuhnya, kok enggak ada-ada musuhnya. Jangan. Jangan dia berharap bertemu musuh. Wasalullah la'afiyah. Bahkan mintalah kepada Allah keselamatan. Mintalah kebaikan. Fa'idha lakitumuhum fasbiru. Tetapi apabila ternyata musuh ada di depanmu, kamu tidak mencari. Ada di depanmu ternyata. Kamu bertemu dengan mereka ternyata. Fa'idha lakitumuhum fasbiru. Maka apabila kalian bertemu dengan mereka, sabarlah. Sebagaimana nanti kita akan lewati ayat, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200. Wahai orang-orang beriman, sabarlah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu di dalam menghadapi musuh-musuhmu. Sabar dan kuatkanlah kesabaranmu di dalam menghadapi musuh-musuhmu. Ini kalau dengan makna berjihad, berhadapan dengan musuh. Warabitu, dan kuatkanlah penjagaanmu. Kokohkanlah. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau dia bertemu musuh. Tapi kalau dia tidak bertemu, jangan meminta untuk bertemu musuh. Bukan penakut, tetapi jangan meminta. Ya kalau penakut, tentunya dia tidak bisa berjalan untuk berjihad. Walaupun sifat takut itu tabiat manusia. Tetapi karena ini adalah amalan yang besar, maka rasa takut itu disingkirkan atau rasa takut itu dikalahkan. Wallahu a'lam bisawab. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu, apabila benar-benar kalian berjihad di jalan Allah dan kalian telah berhadapan dengan musuh-musuh kalian di medan laga, maka ketahuilah surga itu, sesungguhnya surga itu berada di bawah tebasan pedang-pedang kalian. Yaitu Ketika kalian telah berperang dan berlaga dengan musuh kalian, musuh-musuh agama Allah, kalau kamu yang terkena, maka surga untukmu. Kalau kamu berjihad karena Allah dan berjihad karena ingin menegakkan agama Allah. Tetapi kalau mereka yang kena, maka fa'ilan nar. Maka mereka tentunya karena membela kekafiran, membela kesyirikan, membela permusuhan terhadap agama Islam, tempat mereka adalah di neraka. Hadis ini pertama tentunya sebagaimana hadis sebelumnya menunjukkan bahwa jihad itu adalah amalan iman. Jihad itu adalah amalan iman, bahkan afdhalul amal. Kemudian tentunya yang namanya jihad itu tidak lepas daripada menghadapi musuh. Kalau ada jihad tanpa menghadapi musuh, ya bukan jihad namanya. Kalau dikatakan dan dikobarkan jihad fisabilillah, pasti akan menghadapi musuh, pasti akan menghadapi musuh orang-orang kafir, musyrikin, atau siapa yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Tetapi janganlah kalian berharap bertemu, tetapi mintalah keselamatan, mintalah kebaikan. Cuma kalau ternyata dengan jihad ini ketemu dengan musuh dan dia siap memerangimu, bahkan siap memberangusmu, siap membinasakanmu, maka tentunya belalah dirimu, belalah agamamu, perangi mereka. Inilah yang kita dapatkan dari hadis. Dan terakhir tadi, untuk sabar. Sabar. Karena yang namanya jihad, namanya saja jihad, butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Juga tentunya butuh kesabaran. Sabar di dalam menjalani amalan jihad dan sabar ketika menghadapi musuh-musuh. Jangan sampai kita kalah sabarnya dengan musuh kita. Musuh itu lebih sabar daripada kita menghadapi kita, memberangus kita. Maka kita harus sabiru. Kalimat sabiru, kesabaran itu harus lebih daripada musuh kita. Dan kalaupun terpaksa atau kalaupun kita ditakdirkan wafat di medan jihad tersebut, maka kalau kita benar-benar menegakkan agama Allah, menegakkan Islam ini dengan jihad tersebut, dengan jihad yang benar tersebut, kita akan mendapatkan peraihan surga insyaallah ta'ala. Kalaupun kita wafat karenanya, mati terbunuh di dalamnya. Demikian. Tetapi betapa banyak orang yang dia kira dirinya wafat di peperangan, ternyata tidak wafat. Betapa banyak orang yang dia sangka dirinya tidak wafat di medan peperangan, ternyata wafat di atas tempat tidurnya. Khalid ibnul Walid, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah saif min suyufillah. Beliau adalah pedang dari pedang-pedang Allah yang Allah wujudkan di permukaan bumi ini. Ini demikian gelar ini dari Rasulullah. Saif min suyufillah. Beliau mendapatkan di badannya berapa tebasan, berapa tusukan. Tapi beliau tidak wafat di medan jihad. Beliau tidak mendapatkan kematiannya di medan jihad. Tapi bahkan beliau mendapatkan kematiannya di atas tempat tidur dalam keadaan sakit. Bukan karena jihad, tapi dalam keadaan normal. Jadi betapa banyak orang mengkhawatirkan dirinya dengan jihad. Nanti kalau jihad kita pasti mati. Dia lupa bahwa kematian juga pasti ketika tidak jihad. Ketika keadaannya, kehidupannya apa? Normal. Coba lihat, banyak yang telah mati di atas tempat tidurnya. Bukan karena jihad. Sehingga kematian bukan urusannya kita, itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menetapkan ajal. Bisa jadi amalan jihad ini kita benci. Tidak jihad itu yang kita senangi. Tetapi bisa jadi yang kita benci ini lebih baik, dan bisa jadi yang kita senangi itu tidak lebih baik. Naam. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, dia itu lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu, bahkan bisa jadi kamu membenci sesuatu, dia lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu, dia tidak baik bagimu. Allah yang Maha Tahu, kamu tidak mengetahui. Kita membenci ditegakkannya jihad apabila telah ada yang dibimbing syariat, kita benci. Tetapi dia itu lebih baik bagi kalian. Kita tidak senang jihad ketika itu telah ada dan telah dikatakan telah dibimbing oleh syariat. Tegak dengan bimbingan syariat. Bisa jadi apa yang kita senangi, tidak adanya jihad, itu lebih jelek untuk kita. Karena Allah yang lebih mengetahui kondisi kalian, keadaan kalian, bukan kalian. Demikianlah keterangan ini, keterangan yang amat baik ini. Sehingga dari satu amalan iman, di antara amalan-amalan iman, karena sekarang babnya tentang jihad, di antaranya adalah jihad fi sabilillah. Dengan makna jihad yang sebenar-benarnya, yang dibimbing oleh syariat. Kemudian tentunya jihad di sana dengan ada makna yang umum, dan itu juga dikatakan jihad, tetapi bukan di sini babnya jihad dengan makna yang umum, pada bab yang tersendiri atau pada bab yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat dan tentunya memberi ilmu kepada kita, atau membimbing kita dengan ilmu bahwa jihad itu benar adanya, dan kalau telah ada jihad yang dengan makna telah dibimbing syariat, maka kita harus terpanggil, kita harus menegakkannya, karena itu sebagai bentuk prelisasian dan benarnya keimanan kita, sempurnanya keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kepada apa yang lebih baik dari urusan-urusan kita, dari agama kita, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah kepada bimbingan yang paling baik dan benar terhadap agamanya, diberikan keistiqomahan, diberikan kekokohan terhadap agamanya sampai kita kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini hidup yang diberkahinya, usia yang diberkahinya, sehingga keadaannya selalu terbimbing dan dijauhkan dari segala kejelekan yang tampak ataupun tidak tampak. Mudah-mudahan Allah mendengarkannya dan mengabulkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.